wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, kita sudah menyelesaikan tiga golongan manusia yang Allah sebutkan di awal surat Al-Baqarah. Golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, golongan orang-orang yang kafir, dan yang ketiga golongan orang-orang munafik. Dan sekarang kita masuk di ayat yang ke-21. Nah, sudah selesai dari pembahasan tiga golongan umat manusia. Baik, Iqra. طيب. قال تعالى يا أيها الناس وهي أمت مانوسيا. Dan biasanya ketika Allah Subhanahu wa taala membuka ayatnya dengan panggilan, baik itu ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayuhan nas, dilanjutkan dengan Allah memberikan perintah atau larangan. Ya ayuhan nas, ay ahla Makkah, wahai umat manusia, yakni penduduk Makkah, u'budu, wahidu. U'budu maknanya tauhidkanlah. U'budu maknanya wahidu, tauhidkanlah. Rabbakum, Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang mana Rabb kalian itu yang khalaqakum, ay ansa'akum, menumbuhkan kalian, menciptakan kalian. Walam takunu syai'an, yang sebelumnya kalian tidak ada apa-apa, belum terbentuk sama sekali, tidak ada wujudnya. Kemudian kalian diciptakan oleh Rabb kalian. Naam. Wa khalaqa, dan Rabb kalian itu yang menciptakan, alladzina min qablikum, orang-orang yang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kalian juga Rabb kalianlah yang menciptakannya. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa, bi'ibadatihi, dengan beribadah kepadanya, kepada Allah, dengan mentauhidkan Allah. Iqabahu tattaqun, itu terhindar, terhindar dari naam siksaan Allah, dikarenakan bi'ibadatih, dengan beribadah kepada Allah. La'allakum tattaqun. Nah, semoga kalian terhindar dari azab Allah. Wala'alla fil asli litaraji. La'alla itu hukum asalnya litaraji, harapan, semoga, mudah-mudahan. Ini la'alla. Wa fi kalami ta'ala, dan pada ucapan Allah, pada firman Allah, maknanya litahqi, pasti, bukan semoga lagi, ya, bukan harapan lagi, pasti. Bagi mereka-mereka naam yang beribadah hanya kepada Allah, pasti, ya, pasti akan selamat dari azab-Nya. Jadi kalau ada lafaz la'alla, jika Allah yang mengucapkan itu maknanya pasti, bukan semoga. Ya. Naam, la'allakum tattaqun. Ini kalau kita terjemahkan ya la'alla semoga, tapi maknanya bukan itu, pasti. Ya. Baik. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Allah Subhanahu wa taala naam memanggil hamba-hambanya di sini penduduk Makkah. Naam. Ini khitabnya ini An-Nas di sini kepada seluruh umat manusia. Baik. Dan sebagaimana sudah kita lewati suratul Baqarah itu surat Madaniyah. Ya, surat Madaniyah, surat yang turun setelah hijrah. Baik. Dan surat Madaniyah itu mayoritas, kebanyakan khitabnya itu kepada orang-orang yang beriman. Ya. Mayoritas surat-surat Madaniyah itu panggilannya ya ayyuhalladzina amanu setelah hijrah ke Madinah. Seringnya. Nah. Adapun surat-surat Makkiyah, surat-surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah, nah, itu kebanyakan panggilannya ya ayyuhan nas. Ya. Tapi ini suratul Baqarah itu surat Madaniyah. Allah memanggilnya ya ayyuhan nas. Naam. Ya ayyuhan nas. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Dari ayat ini menunjukkan kepada kita wujub al-ibadah, wajibnya untuk beribadah lillahi wahdah, untuk Allah saja. Wajibnya untuk beribadah kepada Allah saja. Jadi mengesakan Allah. Naam. U'budu rabbakum. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah annal iqrar bi tauhid rububiyyah, bahwasanya mengakui tauhid rububiyah mustalzimun lil iqrar bi tauhid uluhiyah, itu mengharuskan juga mempercayai tauhid uluhiyah. Ketika seorang itu mempercayai tauhid rububiyah, ketika seorang itu meyakini Allah lah yang menciptakannya, yang memberikan rezeki kepadanya, maka mestinya dia harus mengakui tauhid uluhiyah. Mestinya dia harus beribadah hanya kepada zat yang telah menciptakan dia. Ya Allah menyebutkan u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ya. Naam. Sehingga yang berhak untuk diibadahi adalah zat yang menciptakan. Naam, zat yang menciptakan. U'budu rabbakum. Baik. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah anna taqwa martabatun 'aliyah. Bahwasanya takwa itu tingkat yang paling tinggi. Takwa itu tingkatan yang paling tinggi. Yang dia tidak bisa dicapai kecuali orang-orang yang mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Takwa itu tingkatan yang paling tinggi yang tidak bisa dicapai kecuali orang-orang yang mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Naam. Baik, masuk ayat berikutnya. Salabati la ghayata fi salabati luyuni allazi ja'ala. Rabb kalian yang telah, yang tadi disebutkan, yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Rabb kalian allazi ja'ala ay khalaqa. Ja'ala di sini maknanya khalaqa, menciptakan. Ya. Ja'ala itu arti asalnya menjadikan. Ja'ala menjadikan. Tapi di sini mu'alif rahimahullah mentafsirkan ja'ala ini khalaqa, maknanya khalaqa. Apa bedanya? Ja'ala itu membetulkan dua maf'ul. Ja'ala itu membutuhkan dua maf'ul. Maka mu'alif rahimahullah mentafsirkan ja'ala ini dengan khalaqa, menciptakan. Alladzi ja'ala ay khalaqa lakum al-ardha firasha. Zat yang telah menciptakan lakum untuk kalian al-ardha, bumi ini, firasyan hal. Firas ini i'rabnya sebagai hal. Yaitu bisaton, terbentang. Bumi itu terhampar. Dijadikan untuk kalian bumi ini terhampar. Nah, jadi firasan ini kedudukannya sebagai hal, bukan sebagai maf'ul tsani. Bukan sebagai maf'ul yang kedua. Karena tadi disebutkan kalau ja'ala itu membutuhkan dua maf'ul. Ya. Membutuhkan dua maf'ul b, maka di sini dimaknakan ja'ala dimaknakan khalaqa, maf'ulnya cuma satu, al-ard firas ini sebagai hal. Nah. Yuftarasu, ya. Yuftarasu, naam, yaitu terbentang, ya. Baik, sebagai firas, ya. Terhampar. La ghaya fi salabah, dia tidak sangat keras Au al-luyuna, tidak pula sangat lembek, tidak sangat keras, tidak pula sangat lembek. Maka kalau bumi itu kemudian Allah jadikan sangat keras, penduduknya susah, tidak bisa digali, tidak bisa dicangkul. Orang-orang yang buat rumah itu enggak akan bisa, karena enggak akan bisa buat pondasi, enggak bisa digali dia. Enggak akan bisa membuat sumur. Kalau bumi itu diciptakan sangat-sangat keras, demikian pula tidak diciptakan dalam keadaan sangat lembek. Kalau lembek enggak bisa ditempati, kecebur semuanya, kayak misalnya lumpur semuanya, tidak bisa ditapai. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membuatkan, menciptakan naam bumi ini sebagai hamparan. Taib. Fala yumkin al-istiqrar 'alaiha, yang kalau terlalu keras, kalau terlalu lembek, wala yumkin, tidak memungkinkan al-istiqrar untuk menetap di atasnya. Ya. Tidak akan bisa untuk diam dan menetap di atasnya. Wasama'u bina'an, dan Allah jadikan langit itu bina, makna bina sakfan, atap. Dijadikan langit itu sebagai atap. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah menurunkan minas sama, dari atas Allah menurunkan as-sama. Ini ada yang bawa kitab seperti ini ya. Ada yang sakat, ada yang kurang. Wa anzalna minas sama'i ma'an, dan Allah menurunkan dari sama. Allah menurunkan minas sama. Minas sama itu minas sahab. Ma'an, air. Allah menurunkan air hujan. Baik. Minas sama, dari atas ya. Dari atas itu maknanya dari awan ya. Seluruh apa yang di atas kita itu namanya sama. Baik. As-sama dalam ayat ini maknanya sahab, awan ya. Bukan langit, karena turunnya hujan itu dari awan. Fa ahraja bihi, lalu Allah mengeluarkan dengan air hujan itu min anwa'iz samarat, dari berbagai macam buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Sebagai rezeki untuk kalian. Nah, ini yang bawa tafsir kayak ini ya, enggak ada ta'kulunahu wa ta'lifuna bihi dawabakum ya. Ditambahi sendiri. Nah. Rizqan lakum, rezeki untuk kalian. Tak pulunah, kalian memakannya. Kalian bisa menikmati buah-buahan yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dengan adanya air hujan. Wa ta'lifu nabihi dawabakum, yang kalian bisa memberikan makan dengannya ternak-ternak kalian. tumbuh-tumbuhan yang tumbuh itu bisa dimakan oleh umat manusia, bisa pula dimakan oleh ternak. Naam. Ini Allah sebutkan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada umat manusia. Fala taj'alu lillahi andadan. Maka janganlah kalian jadikan untuk Allah andadan, ay syuraka, sekutu fil ibadah. Jangan kalian naam jadikan sekutu untuk Allah dalam ibadah. Wa antum ta'lamun, dan kalian dalam keadaan mengetahui, innahul khaliq, dalam keadaan kalian mengetahui dialah pencipta, ya. Dialah pencipta. Naam. Wala yahlukun, wala yahluku, dan mereka tidak menciptakan. Siapa mereka ini? Anda, sesembahan-sesembahan yang diibadahi selain Allah, sesembahan-sembahan yang diibadahi orang-orang musyrikin, itu mereka tidak bisa menciptakan. Yang menciptakan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang berhak untuk kalian ibadahi. Wa antum ta'lamun, kalian sudah tahu yang menciptakan bumi adalah Allah, ya. Dan semua tadi yang disebutkan di dalam ayat ini, mestinya kalian hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Naam. Wa la yakunu ilahan illa man yakhluqu, dan tidak menjadi ilahan, tidak menjadi sesembahan kecuali man yakhluq, yang menciptakan. Jadi syaratnya ilah itu diantaranya yang bisa menciptakan. Ya. Yang tidak bisa menciptakan tidak memenuhi syarat untuk diibadahi. Yang tidak bisa menciptakan maka dia tidak memenuhi syarat untuk diibadahi. Baik. Ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Allah sebutkan di sini kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada umat manusia. Naam, yang konsekuensinya umat manusia ini harus beribadah kepada Allah saja dan tidak boleh untuk beribadah kepada selain Allah. Naam. Dari ayat ini bisa kita ambil faedah di antaranya, rahmatullahi ta'ala ala ibadihi. Rahmatullahi ta'ala ala ibadihi. Rahmat Allah ta'ala kepada para hambanya. Naam. Kasih sayang Allah kepada para hambanya. Tadi disebutkan Allah jadikan bumi ini terhampar, tidak keras, tidak lunak, sehingga manusia bisa tinggal di atasnya. Ini termasuk rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Naam. Baik. Juga di antaranya Allah jadikan langit, ya, sebagai atapnya. Naam. Baik. Sehingga kita menyadari dan mengetahui betapa kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah. Naam. Ululullah, ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Wa anzala minas sama, dan kami turunkan. Kami turunkan. Baik. Ini menunjukkan enam ketinggian Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan. Enam. Kemudian juga dalam ayat ini bisa kita ambil faedah bahwasanya dari manfaat hujan yang Allah turunkan, baik tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang bisa dinikmati oleh umat manusia dan juga binatang ternak, yang bisa dinikmati oleh umat manusia dan juga binatang ternak. Enam. Dan juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah tahrim, haramnya menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Haramnya menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, istimir. Aqalluha in kuntum fi raibin, jika kalian fi raibin ay fi syakkin, jika kalian ragu-ragu, jika kalian dalam keadaan keragu-raguan, di dalam keragu-raguan, mimma nazzalna ala abdina, dari apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami yakni Muhammad, minal Quran, dari Al-Quran. Kalau kalian ragu bahwa saya Al-Quran turun dari kami, ya, karena mereka menuduh Al-Quran itu ciptaan Muhammad, bukan wahyu yang turun dari Allah. Ya. Maka Allah menyebutkan di sini, kalau kalian ragu-ragu, meragukan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, kepada Muhammad, Al-Quran, annau min indillah, bahwasanya Al-Quran itu dari sisi Allah. Kalau kalian ragu bahwa Al-Quran itu dari sisi Allah, fa'tu bisuratim min mithlih, maka datangkan dengan satu surat yang semisalnya. Datangkan, buatlah satu surat yang semisal Al-Quran. Ay al-munazzal, ai yang munazzal, yang diturunkan. Datangkan surat seperti yang telah Allah turunkan, ya, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min dari di dalam ayat ini, fa'tu bi suratin mim mithlih. Ya. Min di sini lil bayan. Min di sini maknanya untuk penjelasan. Ai ya mithlu, datangkan buatkan surat yang semisal Al-Qur'an, ya, yang semisal Al-Qur'an. Fil balaghah, dalam hal balaghah. Nah, balaghah itu bagus penjelasannya, kuat pengaruhnya ketika dibaca. Balaghah, dalam balaghahnya. Wa husni nadmi, bagus dalam susunannya. Wal ikhbar anil ghaib, dan juga mengkhabarkan perkara-perkara yang ghaib. Buatkan, datangkan satu surat saja yang seperti Al-Quran. Nah, balaghahnya bagus, susunannya, juga menceritakan perkara yang gaib. Nah, kalau mampu kalian. Ini tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrikin yang menuduh Al-Quran itu ciptaan Muhammad, bukan diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wasurah, dan surat, definisi surat menurut para mufassir, ya, qit'atun, potongan, laha awalun wa akhirun, yang ada awalnya ada akhirnya. Aqalluha thalathu ayat, yang paling sedikit, paling minim itu 3 ayat. Surat itu paling pendek 3 ayat. Ini namanya surat. Ya. Buatkan satu surat berarti minim 3 ayat. Yang seperti Al-Qur'an, dalam balaghahnya, ya, bagus susunannya. Baik. Ini Allah menantang mereka. Wad'u, panggillah syuhada'akum. Makna syuhada, aliyatakum. Panggillah tuhan-tuhan kalian, sesembahan-sembahan kalian. Allati ta'budunaha, yang kalian mengibadainya. Ya. Allah tantang. Ya, datangkan satu surat saja yang seperti Al-Quran. Sekalian panggil tuan-tuan kalian. Ya. Panggil tuan-tuan kalian yang kalian ibadai min dunillah, dari selain Allah. Ai ghairahu, selain Allah. Litu'inakum, untuk membantu kalian buat surat. Datangkan Lata, Uzza, Manat, dan yang lainnya, datangkan untuk bareng-bareng buat surat. Yang surat itu harus seperti Al-Quran. In kuntum shodiqin, jika kalian itu benar. Benar dalam apa? Benar dalam tuduhan kalian. Fi anna Muhammadan, bahwasanya Muhammad itu qalahu, mengucapkannya Al-Quran itu, min indi nafsih, dari sisinya, dari dirinya. Ya. Kalau kalian memang benar dengan tuduhan kalian bahwasanya Muhammad itu ngarang Al-Quran, itu bukan Allah yang menurunkan, maka buatkanlah surat yang seperti Al-Quran. Nah, panggil sekalian tuhan-tuhan kalian untuk membantu kalian. Faf'alu dzalika, kerjakan itu. Ya, ini buatkan surat. Fa innakum arabiyun, kalian kan orang-orang Arab. Al-Quran itu bahasa Arab. Kalian orang-orang Arab. Fusaha, kalian fasih, bahasa Arab mislau, seperti Al-Quran itu. Ya. Al-Quran itu bahasa kalian, bahasa Arab. Kalian orang-orang Arab juga fasih, mestinya bisa membuat surat seperti Al-Quran. Walamma ajizu, ketika mereka tidak bisa, tidak mampu untuk membuat satu surat aja, qala ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala nam kemudian menyebutkan tayyib mustahil. Mufritatun maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan setelah mereka ditantang untuk membuat satu surat fa'illam taf'alu, ya. Jika kalian tidak bisa menjalankan ma dzukira, apa yang telah disebutkan, jadi membuat satu surat li'ajzikum, karena kelemahan kalian, walan taf'alu, dan kalian gak akan bisa untuk menjalankannya, lan walan taf'alu dzalika abadan, kalian selamanya enggak akan bisa untuk membuat surat yang seperti Al-Qur'an, ya. Li dhuhur ijazihi. Naam. Karena nampaknya ijaz, ya. Ke apa? Ketinggian Al-Qur'an, ya. Keajaiban Al-Quran, ijaz itu yang dari mukjizat. Fattaqu, maka bertakwalah. Bil imani billah, dengan cara beriman kepada Allah. Wa annahu laisa min kalamil basar, bahwa si Al-Quran itu bukan ucapan manusia. Bertakwalah kepada Allah dengan beriman bahwasanya Al-Quran itu bukan ucapan manusia. Al-Quran itu bukan buatan Muhammad. An-nar allati waquduhan nas. Fattaqu, maka takutlah kepada neraka. Yang mana neraka itu waquduhan nas, bahan bakarnya itu manusia, ai al-kuffar. Bahan bakarnya neraka itu adalah manusia-manusia yang dimasukkan di sana al-kuffar, orang-orang kafir. Wal hijarah, dan juga bebatuan. Ka asnamihim minha, seperti berhala-berhala mereka. Patung-patung yang mereka ibadah itu nanti akan dijadikan naam apa bahan bakar dalam neraka, seperti kayu bakar, ya. Baik, manusia dan batu-batu, ya, itu nanti yang menjadi bahan bakarnya untuk menghidupkan api itu, dengan manusia, dengan penduduknya, dan juga batu-batuan termasuk dari tuhan-tuhan mereka yang mereka ibadahi selain Allah. Ya. Yakni annaha mufritah al-hararah. Bahwasanya neraka itu mufritah. Mufritah itu asyad, sangat mufrit, yang melampaui batas panasnya. Sangat panas. Mufritatul hararah, kemana sangat panas. Tattaqadu bima dzukira, dia dinyalakan dengan apa yang telah disebutkan. Bahan bakarnya itu dari manusia, dan bahan bakarnya dari batu-batuan. Ya. Baik. Di sini penduduk neraka itu dia sebagai bahan bakar neraka ya, untuk menyalakan api biar tetap menyala, sekaligus dia juga yang dibakar. Jadi dia mendapatkan dua penderitaan ya, penduduk neraka itu. Dia objek yang dibakar, dia juga sebagai bahan bakarnya. Jadi membakar dirinya sendiri. Ini ada dua naam yang apa yang masuk yang terjadi pada ahlun nar. Baik. Kemudian lagani di dunia tidak seperti apinya di dunia ini. Tuttakhadu bil khatab wa nahwih, yang dinyalakan dengan kayu bakar dan yang semisalnya, yang dinyalakan dengan kayu bakar dan semisalnya. Nah, ini dinyalakan dengan manusia dan batu-batuan. Uiddat huyinat huyat, yang dipersiapkan. Uiddat. Nah, huyat yang telah dipersiapkan, lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Yu'adzabuna biha, yang mereka diazab dengannya. Jumlah musta'nafah auha lazimah. Baik. Uiddat lil kafirin. An-narul lati waqudwa nasu wal hijara. Uiddat lil kafirin. Jumlah uiddat lil kafirin dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Ini jumlah musta'nafah, ya, jumlah pengawalan, atau dia sebagai hal lazimah. Baik. Hal lazimah itu maksudnya terus dalam keadaan demikian, ya. Terus dalam keadaan dia itu dibakar dan membakar, ya. Lazimah itu namanya. Baik. Ada keadaan hal itu yang tidak lazim, misalnya tersenyum atau tertawa. Orang itu tidak terus-terusan tertawa, tidak terus-terusan tersenyum. Ada kalanya dia tersenyum. Ketika itu tidak tersenyum. Tapi kalau lazimah terus-terusan bersifat itu, enggak akan berhenti dan enggak akan berganti. Itu hal lazimah. Naam. Baik. Dari dua ayat ini bisa kita ambil faedah. Di antaranya yang pertama, annal Quran kalamullah. Bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Mimma nazalna, dari mimma nazalna. Yang kedua, isbat uluwillah, menetapkan ketinggian Allah. Dari apa-apa yang kami turunkan, ya, menunjukkan Allah itu di atas, tinggi. Naam. Kemudian faedah berikutnya, bahwasanya man aradhal Quran, barang siapa yang menentang Al-Quran, fa inna ma'wahun nar, maka tempat kembalinya tempat tinggalnya di dalam neraka. Fattakun nar, dari ayat fattakun nar, takutlah kepada neraka. Nah, ini bagi orang-orang yang menentang Al-Quran. Kemudian faedah berikutnya, annan nas waqudulin nar, manusia itu bahan bakarnya neraka. Manusia itu bahan bakarnya neraka. Dia dibakar dan dia juga sebagai bahan bakar. Ya. Maka azabnya double. Faedah berikutnya, ihanatul kufar, hinanya orang-orang kafir. Hinanya orang-orang kafir atau terhinanya orang-orang kafir. Dari sisi mana ini terhinanya orang-orang kafir? Tuhan-tuhan mereka dimasukkan dalam neraka. Al-hijar tadi itu. Bahan bakarnya neraka itu adalah batu-batuan, termasuk darinya patung-patung yang mereka sembah, yang mereka yakin itu Tuhan mereka, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, dijadikan sebagai bahan bakarnya. Ini untuk menghinakan orang-orang kafir. Tuhan yang selama ini mereka ibadah ternyata disiksa, diadab bareng-bareng dengan orang-orang yang menyembahinya. Baik. Kemudian faedah berikutnya, annan nar maujuda al-an, neraka itu sudah ada. Uiddat, kami siapkan, menunjukkan neraka itu sudah ada. Dan Rasulullah pernah ditampakkan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Kemudian faedah berikutnya, bahwasanya an-nar, neraka itu darun lil kafirin. Neraka itu tempatnya orang-orang kafir. Neraka itu tempatnya orang-orang kafir. Baik. Maka setelah Allah memberikan tantangan kepada orang-orang musyrikin untuk membuat surat seperti Al-Quran dan mereka enggak mampu dan tidak akan pernah mampu meskipun dibantu oleh tuhan-tuhan mereka, maka Allah ingatkan hendaknya mereka takut dengan neraka. Nah, karena perbuatan mereka yang tidak meyakini Al-Quran itu turun dari Allah subhanahu wa ta'ala menyebabkan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan khabar gembira di ayat berikutnya kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Setelah Allah sebutkan keadaan orang-orang musyrikin, kemudian Allah di ayat yang ke-25 akan menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, apa yang akan mereka dapatkan nanti di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah baik, akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Besok yang baca kelas.